السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita masih meneruskan tentang Lailatul Qadar. Pembahasan kita terakhir tentang keutamaan berdiri salat di malam Lailatul Qadar, sama dengan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, seluruh dosa-dosanya diampuni. Kemudian mimpi sebagian para sahabat, karena di zaman itu adalah zaman wahyu, maka mimpi-mimpi para sahabat ketika ditakrir oleh Nabi, maka menjadi wahyu. Di antaranya mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi tentang lafaz-lafaz apa kemarin? Adzan. Itu diawali oleh mimpi seorang sahabat, Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi, bukan dari Nabi. Setelah Nabi mentakrirnya, maka itu menjadi wahyu, menjadi ketetapan dari Allah. Itulah syariat. Kemudian diakhiri oleh beliau dengan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir yang ganjil. 10 malam terakhir yang ganjil. Ini yang terakhir kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan 1193. 1193. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan darinya, dari Aisyah, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir. 10 malam terakhir diawali dengan malam 21 min Ramadan, bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ahyal lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Apa yang dimaksud menghidupkan malam? Malam tersebut tidak tidur. Sebab kalau tidur, tidak hidup malam itu. Karena tidur adalah mati. Tidur adalah mati. Ada persamaan antara tidur dengan mati secara yang dilihat oleh mata dan secara gaib. Ada persamaan. Secara yang dilihat oleh mata, jelas. Tidak bergerak, tidak melihat, tidak mendengar, dan seterusnya. Secara gaib, bahwa orang yang tidur dengan orang yang mati, ruhnya sama-sama, ruhnya sama-sama di genggaman tangan Allah. hanya yang mati tidak dilepas lagi kecuali nanti di hari kebangkitan. Adapun yang tidur dilepas lagi saat terbangun. Ya. Maka para imam mengatakan tidur saudaranya mati. Ya. Oleh karena itu ketika dikatakan menghidupkan malam, ya tidak tidur. Malam itu tidak tidur, dipakai untuk ibadah. Itu yang dimaksud dengan menghidupkan malam. Ya. Maka tidak benar kalau menghidupkan malam dalam iktikaf itu tidurnya tidak di rumah, tapi tidurnya di masjid. Betul? Salah. Ya jangan tidur di masjid. Ya. Begadang. Tidak tidur untuk ibadah. Ya. Terus adapun jam 2:30, 3 enggak tahan ngantuk, bolehlah tidur. Mungkin 1/4 jam, mungkin 1/2 jam, namanya tidur di masjid ya kan. Terbangun lagi, ambil air wudu, salat sunat wudu, baca Al-Qur'an lagi. Ya. Nanti ngantuk enggak tertahan lagi, bolehlah tidur dan begitu. Ya, jadi karena tidak kuat ya jangan dipaksakan. Gitu. Bukan habis terawih, gelar kasur tipis, ya, langsung bismika Allahumma, nah, bangun-bangun sahur. Ini bukan i'tikaf, ini pindah tidur. Tentu bukan seperti itu. I'tikaf tidak seperti itu. Jadi datang memang untuk ibadah. Ya. Maka dikatakan di sini oleh Aisyah, ahyal lail. Beliau menghidupkan malam itu. Malam itu beliau tidak tidur. Kecuali sedikit sekali atau betul-betul tidak tidur. Insyaallah kuat bagi beliau untuk terus tidak tidur sepanjang malam. Kuat bagi beliau. Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada beliau. Sebagian sahabat tertidur. Kemudian bangun lagi dan seterusnya. Sebagian sahabat siangnya masih ke pasar, ke kebun, cari ma'isyah, kehidupan, cari nafkah. Tidak ada riwayat di 10 hari terakhir Ramadan, pasar-pasar sepi, tidak ada yang bekerja, enggak ada riwayat seperti itu. Kalau betul seperti itu, insya Allah akan ada riwayat. Insya Allah akan ada riwayat, tidak ada. Jadi kegiatan dunia ya masih berjalan. Nah, secara fitrahnya mustahil bagi para sahabat ketika semalaman terus begadang tidak tidur, kemudian paginya tidak tidur dan terus ke pasar misalnya, tentu tidak mungkin. Nah, maka ada tidurnya. Mungkin habis subuh, ya. Mungkin menjelang sahur, ya. Seperti itu. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan ahlinya, istrinya dibangunkan untuk ibadah, untuk dia mulai baca Al-Qur'an dan seterusnya. Dibangunkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wajadda, dan bersungguh-sungguh. Tidak main-main, tidak asal-asalan, bersungguh-sungguh. Dipersiapkan. Ya. Tidak sekenanya. Tidak sesempatnya. Jadi betul-betul disempatkan, diniatkan. Yang terakhir, wasyaddal mizar. Beliau mengencangkan ikat pinggang. Yang dimaksud, tidak menjima istri-istrinya. Tidak bersama istri-istrinya dalam satu tempat tidur. Maka sengaja beliau di masjid. Ya. tentu akan berbeda ketika jauh dari istri dengan dekat, akan berbeda. Apalagi beliau seorang laki-laki yang sangat kuat, yang Allah berikan syahwat yang luar biasa kepada beliau, tentu berbeda. Maka sengaja beliau jauhi istri-istri beliau selama 10 hari tersebut, dan beliau kencangkan ikat pinggang. Golibnya beliau tidak menjima istri-istrinya. Muttafaqun alaih. Fikul hadis bayanun li syiddati ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabrihi alaiha, menerangkan tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul beliau bersungguh-sungguh dan bersabar di dalam ibadah. Tidak seperti kita, kadang asal-asalan, kadang merasa itu berat, kadang melalaikannya. Nabi betul-betul dalam keadaan seluruh dosa-dosa beliau dijamin ampun oleh Allah. Beliau tidak main-main, tidak asal-asalan di dalam ibadah. Dan beliaulah manusia nomor satu di dalam ibadah, di dalam ilmu, di dalam akhlak, di dalam seluruh kebaikan, beliau adalah nomor satu. Ini berbeda dengan para sahabat. Dalam masalah halal haram, siapa nomor satu yang paling tahu? Mu'ad bin Jabal. Dalam masalah faraid, siapa nomor satu? Zaid bin Sabi. Dalam masalah ilmu hadis lain lagi, dalam masalah tafsir lain lagi, ini para sahabat. Adapun Nabi, semua, seluruhnya, beliau nomor satu. Yang kedua, bayanun anna an-nauma huwa aqul maut. Walidzalika qala ahya laylahu. Menerangkan bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. Ada persamaan antara tidur dengan mati, mati dengan tidur, seperti tadi. Oleh karena itu Aisyah mengatakan ahya laylahu, Rasulullah menghidupkan malam itu, dalam arti tidak tidur. Yang ketiga, i'tizalun nisa'i fi hadhihi al-awqat anshatu lil ibadati wal mudawamati 'alayha. Menjauhi wanita, menjauhi istri di waktu-waktu seperti ini, maka lebih membikin ibadah itu lebih tenang, lebih ansyat, lebih giat, dan terus. Nah, dari sini kita tahu bahwa kebutuhan badan itu ada. Ketika badan, fisik, syahwat dekat dengan sesuatu yang dimaui, maka sulit untuk mengelak, sulit. Oleh karena itu, jangan dekat. Maka disunahkan jauhi. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan, saya kuat, saya bisa, saya mampu. Tidak, jauhi. Karena kita tidak boleh sombong, apalagi maksiat, wajib kita jauhi. Karena ada syubhat di sebagian torekot-torekot sufiyah bahwa tidak mabuk di tengah-tengah manusia yang tidak ada yang mabuk itu biasa. Tapi tidak mabuk di tengah-tengah manusia yang sedang mabuk itu hebat. Maka mereka bikin seperti itu. Jelas ini salah, ini keliru. Menantang-nantang fitnah tidak boleh. Apa istilah kita ngetes iman? Tidak boleh. Tidak boleh. Wajib bagi kita untuk suudon terhadap diri kita sendiri. Husnudon kepada orang lain. Kepada diri sendiri suudon. Sepertinya saya enggak sanggup. Sepertinya saya enggak kuat. Lebih baik saya tidak bertemu dengan dia. Lebih baik saya tidak mendekat. Lebih baik saya tidak bercampur dengan orang-orang seperti itu. Saya khawatir saya tidak kuat. Ini lebih baik. Daripada terlalu husnudzon terhadap diri sendiri. Insya Allah saya kuat. Insya Allah saya bisa. Insya Allah saya mampu. Ya. Yang lain bisa mempan di suam. Saya insya Allah tidak. Ya. Lalu dia dekati itu. Akhirnya tidak kuat juga. Ini ribuan contoh. Kenapa? Terlalu husnudzon terhadap diri sendiri. Lihat para sahabat yang berlarian dari jabatan. Mereka berlari dari jabatan karena suudzon terhadap diri mereka. Saya tidak sanggup, saya tidak kuat, saya tidak mampu. Setelah dipaksa oleh Umar, akhirnya mau. Ya, Sa'id bin Zaid, Abu Dzar, dan lain-lain, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Itu mereka kan berlarian dari jabatan. Karena apa? Suudzon terhadap diri mereka sendiri. Nah, ketika mau tidak mau, tidak bisa memilih, harus diemban itu amanah, harus dipikul, akhirnya apa? Akhirnya Allah tolong. Kan hadisnya begitu. Orang yang minta jabatan, Allah tidak akan tolong. Orang yang tidak minta jabatan dan akhirnya dia menjabat, Allah tolong. Dan itu terbukti. Yang minta, yang kampanye, yang mengatakan tunjuk saya, pilih saya, akhirnya bertumbangan. Ya, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditolong oleh Allah. Nah ini. Ya. Nabi manusia yang paling kuat. Seandainya beliau mau, insya Allah beliau sanggup. Beribadah semalaman di samping istri beliau. Ya, insya Allah beliau kuat. Tapi tidak, beliau tinggalkan istri-istri beliau. Beliau memilih di Mesir. Karena apa? Tadi. Beliau tidak seperti kita yang terlalu menggampangkan. Ya. Istihbabul mudawamati 'ala ta'ati khassatun fi mithli hadhihi al-anqat. Disukai untuk dawam dalam ketaatan kepada Allah wabil khusus di waktu-waktu seperti ini. Jadi tidak sekali-sekali, tapi dawam. Terus, dan itulah yang disukai oleh Allah. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, tapi dawam terus. Itu lebih disukai oleh Allah daripada banyak kemudian berhenti. Yang bagi hasul ahli ala al-ibadah wa tarbiyatuhum ala ta'ah wa amarahum bis-salah. Wajib menganjurkan keluarga untuk beribadah. Karena anak istri kan tanggung jawab kita. Dan inilah mestinya yang nomor satu bagi kita. Dan bagi siapapun. Para ulama, para da'i. Harus menjadikan keluarga itu nomor satu. Bukan masyarakat, bukan jamaah, bukan tetangga. Tapi keluarga nomor satu. Untuk hal-hal yang wajib. Untuk hal-hal yang sanggup. Bukan untuk hal-hal yang tidak disanggupi. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Ya kan? Oleh karena itu dalam mustalah hadis, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu-ilmu kaidah, tidak harus mengutamakan anak istrinya. Kenapa? Karena belum tentu sanggup. Belum tentu sanggup. Kan tidak semua orang bisa seperti Bukhari, bisa seperti Imam Syafi'i, bisa seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan lain-lain. Ya, dan kita dapati siapa anak-anak Syekh bin Baz. Siapa anak-anak Syekh Al-Albani yang jadi ulama yang menonjol? Tidak ada. Siapa anaknya Imam Bukhari? Tidak ada. Masalah? Ya enggak masalah. Masing-masing kan kemampuan berbeda-beda. Yang dibahas di sini bukan keilmuan yang berdalam-dalam, tapi sekedar melaksanakan kewajiban. Melaksanakan qiyamul lail. Kan semua orang bisa. Membaca Al-Quran, semua orang bisa. Adapun ilmu yang berdalam-dalam, tentu kita melihat kemampuan. Ya. Jangan mentang-mentang dia alim, mentang-mentang dia ustaz, lalu anaknya harus alim. Tidak seperti itu. Ya, lihat imam-imam yang saya sebutkan tadi. Apakah masyhur anaknya? Tidak. Tidak semua ulama anaknya kemudian jadi ulama. Bisa dihitung. Ya. Anaknya Imam Ahmad, Abdullah. Ya. Anaknya Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim. Ya. Sedikit, tidak semuanya. Adapun ulama-ulama lain, ya tidak menonjol anak-anaknya pasti jadi ulama. Apakah ini tercela bagi ulama yang bersangkutan? Tidak. Tidak, karena kemampuan kan berbeda-beda. Yang dimaksud di hadis ini bukan ilmu yang berdalam-dalam. Tetapi sekedar ibadah, baca Al-Quran, sholat, qiyamul lail, semua orang bisa tentunya. Hanya mau apa tidak. Ya. Dan cukup. Allah tidak menuntut yang lebih. Cukup. Seseorang yang sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Al-Quran, sudah cukup. Walaupun dia tidak tahu apa-apa tentang kaidah tafsir, dia tidak tahu apa-apa tentang mustalahul hadis, enggak masalah. Tidak semua orang diberi kemampuan yang sama. Ya. Yeah. Termasuk antum masukkan anak-anak antum ke dalam pesantren. Ya, yeah. Antum harus lihat kemampuan anak-anak antum seperti apa. Lalu dituntut harus hafal sekian juz, harus menguasai bahasa Arab, mustalahul hadis. Sementara tidak sanggup, kasihan. Kasihan. Nanti stres anak-anak kita. Ya. Yang penting anak-anak kita jadi anak yang soleh. Untuk soleh harus jenius apa tidak? Tidak. Untuk soleh taat kepada Allah dan Rasulnya harus cerdas dulu. Harus IQ-nya di atas rata-rata. Harus hafal Al-Quran atau sekian juz. Tidak. Tidak. Ya. Dengan kemampuan otak yang biasa-biasa saja, normal, bahkan di bawahnya, ya, tetapi dia bisa menjadi orang taat. Dia bisa menjadi orang soleh. Lihat para sahabat. Semuanya hafal Al-Quran? Tidak. Semua menonjol dalam keilmuan seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As. Tidak. Ada sahabat seperti Bilal, seperti Mughis, seperti Barirah, yang tidak menonjol di keilmuannya. Tapi taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang penting tidak kena, syubhat. Tidak ada sahabat yang kena syubhat. Nah, jaga anak-anak kita, supaya tidak terkena syubhat. Cukup. Hari ini, seorang Muslim kita, tidak terkena syubhat, luar biasa, nikmat yang sangat besar. Ketika hari ini kok kita tidak terkena syubhat, nikmat yang luar biasa. Hari ini kan zaman fitnah, zaman syubhat. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Kebatilan dianggap sebagai kebenaran, luar biasa. Kok kita enggak kena, anak kita enggak kena, nikmat yang sangat besar. Ya, maka hati-hati antum cari sekolahan untuk anak-anak antum. Ya, jangan sampai yang ada subhatnya. Itu cukup. Ya. Wa tarbiyatuhum 'ala ta'ah, mentarbiyah untuk taat. Berarti taat itu tidak sekali-sekali, tidak sekaligus. Lewat tarbiyah pelan, pelan, pelan. Salat berjamaah di masjid misalnya, tentu pelan, pelan. Sampai keadaan di mana anak-anak kita merasa rugi, merasa berdosa ketika meninggalkan sholat berjamaah. Tentu itu butuh waktu, pelan-pelan. Itulah tarbiyah. Ya, 1194. Wa anha qalat. Sama ini dari Aisyah. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد. Apa اجتهاد secara bahasa artinya adalah bersungguh-sungguh. Oleh karena itu para ulama yang sedang berijtihad enggak main-main. Tidak asal-asalan. Merenung 5 menit, 10 menit, lalu keluar fatwa ijtihad. Tidak. Betul-betul bersungguh-sungguh. Berhari-hari. untuk mengeluarkan ijtihad itu. Mana ayat, mana hadisnya, mana ucapan para sahabat, para tabi'in. Sungguh-sungguh. Betul-betul bersungguh-sungguh. Setelah itu, baru keluar ijtihad. Apabila benar, maka dapat pahala. 2, apabila salah maka dapat pahala 1 setelah bersungguh-sungguh. Bukan salah-salah. Baca satu ayat ijtihad, baca satu hadis ijtihad. Sebagaimana yang kita lihat sebagian tokoh Islam tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh. Fi Ramadan, di bulan Ramadan itu. Mala yajtahidu fi ghairi, yang beda dengan bulan-bulan lain. Apakah di bulan-bulan lain beliau tidak bersungguh-sungguh? Tentu bersungguh-sungguh, tapi beda dengan Ramadan. Ramadan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dari sini adanya perbedaan ketika berada di bulan-bulan tertentu, ketika berada di tanggal-tanggal tertentu, ketika berada di hari-hari tertentu. Dan semuanya harus apa? Harus dengan dalil. Tidak boleh tanpa dalil. Asal-asalan. Saya bersungguh-sungguh sekarang. Kenapa? Karena ini hari kelahiran saya. Ini tanpa dalil. Karena ini hari pernikahan saya dengan istri saya. Ya, ini hari kesuksesan saya. Saya pertama kali membuka bisnis ini tanggal 1 Rajab misalnya. Bersungguh-sungguh di sini. Ini tanpa dalil. Harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Untuk hari tentu Jumat. Ada Sayyidul Ayyam di situ. Ada sesuatu yang lebih. Disunahkan membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak solawat dan seterusnya. Kemudian bulan-bulan tertentu, di antaranya yang sedang kita bahas ini bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ada tanggal-tanggal tertentu. Dan semuanya harus dengan dalil. Tidak boleh pakai ro'yu, tidak boleh pakai logika. Yeah. Tidak boleh memakai akal kita walaupun itu melihat sirah Nabi. Tidak boleh. Misalnya sebagian orang beranggapan bahwa Nabi menerima wahyu pertama kali 17 Ramadan. Mereka jadikan 17 Ramadan untuk sesuatu. Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Maka dia melakukan sesuatu di Gua Hira. Bolehkah? Tidak boleh. Walaupun itu mengambil dari Nabi. Ya, seperti sebagian kaum muslimin melakukan sesuatu di satu Muharram. Karena menganggap ini sebagai hari pertama Nabi hijrah. Hijrah Nabi di hari pertama. Dibikin sesuatu. Bolehkah? Tidak boleh. Itu bukan dalil namanya. Karena dalil adalah perbuatan Nabi diikuti oleh para sahabat. Apa iya Nabi melakukan acara khusus, zikir khusus, pertemuan khusus, ceramah khusus di satu Muharram? Kemudian diikuti oleh para sahabat? Tidak ada riwayat, tidak ada dalil. Beda kalau hari Jumat atau malam Jumat membaca surat Kahfi. Jelas dicontohkan oleh Nabi. Dilakukan oleh para sahabat. Itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dilakukan oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat. Begitu. Jadi tidak boleh kita mereka-reka sendiri dengan sirah Nabi. Tidak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tidak boleh. Bid'ah. Wa fil ashril awakhir minhu, begitu juga Nabi bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairi, dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Dari awal Ramadan tentu beliau sudah bersungguh-sungguh dibanding dengan Sya'ban, Rajab dan lain-lain. Sampai di malam 21 beliau lebih-lebih lagi meningkatkan kesungguhannya, yaitu dengan tidak tidur di rumah, dengan tidur di masjid, berdiam diri di masjid. Dan tentu secara fitrah manusia tidak sanggup bagi beliau untuk tidak tidur sama sekali. Siang atau mungkin habis subuh ada istirahatnya, ada tidurnya. Rawahu Muslim fi kul hadis. Istihbabu ightinamil awqat al-fadilah bitta'ah, disukai untuk melakukan ketaatan di waktu-waktu yang utama. Disukai, menambah seperti tadi. Kadang di antara kita terbalik, dan ini bagian dari talbisul iblis. Di malam-malam terakhir Ramadan itu terasa berat. Terasa berat sekali. Lalu diikuti keberatannya. Tidak bangun malam misalnya. Tidak salat tarawih misalnya. Kemudian muncul semangat setelah lewat itu Syawal misalnya. Tentu ini terbalik. Bahwa di bulan Syawal semangat untuk ibadah tentu tidak salah. Tapi ketika di akhir Ramadan justru tidak semangat, malah memperbanyak tidur, tentu ini terbalik. Ini bagian dari talbisul iblis, memutarkan waktu. Kan salah satu tipuan iblis, godaan iblis adalah membolak-balikkan. Yang mestinya dilakukan malah tidak dilakukan. Yang jangan melakukan malah dibela-belain. Kemudian bayanu fadlil ashril awakhir min Ramadan, menerangkan tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keutamaannya banyak, hadis-hadisnya banyak, ini salah satunya. Bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan lebih dari bulan-bulan lain, dan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir lebih dari sebelumnya. Yang terakhir, hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'ati rabbih wa istihadihi fi talabi mardatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bersemangat untuk taat kepada Allah dan bersungguh-sungguh untuk mencari ridhonya. Padahal seandainya beliau tidak terlalu bersungguh-sungguh, cukup bagi beliau melakukan hal-hal yang wajib, maka ridho Allah tetap tercurah untuk beliau. Tapi tidak, beliau sangat bersungguh-sungguh, begitu semangatnya untuk meraih ridho Allah. Sesuatu yang sangat beliau usahakan adalah mendapatkan ridho Allah. Maka sekali waktu beliau mencari ridho istri-istri beliau, peristiwa madu, apa? Ditegur. Ya, inilah beliau. Baru sedikit mau salah, ditegur. Baru mau mengikuti kehendak pembesar Quraisy itu, langsung ditegur. Dalam surat Al-Kahfi. Baru mau mencari ridho istri-istrinya, agar istri-istrinya senang, dengan mengharamkan madu, langsung ditegur. Nah, jadilah beliau manusia yang selalu dijaga oleh Allah. Salah sedikit ditegur, salah sedikit diingatkan, diluruskan. Akhirnya sempurnalah beliau. Jadilah beliau manusia yang betul-betul mencari ridho Allah. Akhirnya semua manusia kaum muslimin ridho kepada beliau. Mana ada manusia kaum muslimin yang tidak ridho dengan beliau? Ya. Tidak ada. Dari semua firqah. Yang ada adalah syubhat. Apakah tarekat-tarekat sufiyah yang agamanya jauh dengan agama Rasulullah tidak ridho kepada Rasulullah? Ridho mereka. Hanya mereka terkena syubhat. Dikiranya Rasulullah seperti mereka. Dikiranya Rasulullah juga sufi. Gitu kan? Enggak ada mana. Hatta rafidho. Enggak tahu di hati mereka seperti apa, di mulut mereka mengucapkan cinta ridho kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia. Semakin mencari ridho Allah, dia akan semakin diridhoi, dicintai oleh manusia. Dan sebaliknya, orang yang mencari ridho manusia, tentu Allah tidak akan ridho kepada dia karena dengan mengorbankan keridhaan kepada Allah, ya kan? Allah menyuruh dia untuk memanjangkan jenggot. Atasan tidak suka. Dia cari ridho atasan. Tentu Allah benci kepada dia. Ada jaminan? Atasan suka, cinta, ridho. Tidak ada jaminan. Bisa ridho, bisa tidak. Dan masih disangkut-pautkan dengan hal yang lain. Dalam hal dia memotong jenggot, atasan ridho, senang. Dalam hal yang lain. Kerjaan dia misalnya. Prestasi dia misalnya. Ya, maka jangan pernah mencari ridho manusia dengan mengorbankan keridhaan kepada Allah. Ya. Ya, satu lagi hadis terakhir dari bab ini. Nanti kita pindah ke bab siwak. Wa anha qalat. Masih dari Aisyah, ibadah-ibadah malam Nabi, tahajud Nabi, qiyamulail Nabi, yang paling tahu adalah Aisyah. Maka hadis-hadis tentang qiyamulail, tentang bagaimana ibadah malam beliau, itu umumnya diriwayatkan oleh Aisyah. Kan yang lain sudah pada meninggal, istri-istri Nabi yang lain sudah pada meninggal. Karena Aisyah paling muda. 18 atau 19 tahun kira-kira umur Aisyah ketika Rasulullah wafat. Ketika muda sekali. Ingatannya luar biasa dan cerdas beliau. Ya. Yeah. Dan Allah berikan umur yang cukup untuk meriwayatkan hadis-hadis kepada para tabi'in. Sementara istri yang lain sudah pada meninggal. Ya Rasulullah, sebuah pertanyaan. Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, Ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadar? Seandainya aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ucapan Aisyah menunjukkan bahwa ada tanda yang boleh dilihat. Walaupun tanda itu tidak boleh dijadikan kepastian. Karena kalimat yang keluar dari mulut Aisyah adalah In 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadar. Seandainya aku tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha? Apa yang harus aku ucapkan? Ucapan apa yang terbaik aku ucapkan? Ini pun menunjukkan pertanyaan yang berangkat dari semangat taat. Semangat taat. Aisyah tidak bertanya ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu apa ya Rasul. Tidak. Tapi Aisyah bertanya, jika malam itu malam Lailatul Qadar dan aku tahu, aku harus apa? Ucapan apa yang terbaik aku ucapkan? Tentu ibadah. Iya kan? Bukan sekedar iseng saja kayak Yahudi. Yahudi kan sekedar iseng saja. Ya. Yeah. Coba kalau Yahudi itu semangatnya seperti Aisyah, semangat taat. Idbahu baqaratan. Wahai Bani Israel, sembelihlah sapi betina atau sapi. Langsung cari sapi, sembelih. Selesai apa tidak? Selesai. Karena mereka semangatnya bukan semangat taat. Semangatnya itu semangat iseng. Ya iseng kan? Pakai nanya, yang tua apa yang muda? Yang udah buat kerja atau belum, warnanya apa, ini ngapain? Coba kalau semangat taat langsung, sami'na wa ata'na, cari sapi sembelih, selesai. Ya, sapi betina tentu lebih sulit, lebih mahal sapi jantan. Maka dikatakan asal sapi. Kalau dikatakan sapi jantan, betinya tidak boleh. Sapi betina, sapi jantan lebih boleh lagi. Berarti ini kan yang paling rendah. Inilah Yahudi. Beda dengan Aisyah dan para sahabat. Semangatnya semangat taat. Pertanyaan-pertanyaan dari orang yang ingin taat. Bukan pertanyaan dari orang yang iseng penasaran, ingin tahu. Apa jawab Nabi? Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sungguh engkau afu. Salah satu nama Allah, pengampun, pemaaf, nama yang sekaligus sifat. Tuhibbul afwa, engkau menyukai ampunan. Maka jika kita disalahi orang lalu kita memaafkan, Allah suka, Allah senang, Allah cinta. Karena Allah suka dengan ampunan. Fa'fu anni, ampunilah aku ya Allah. Ringkas. Ya Allah, engkau maha pengampun. Engkau menyukai ampunan. Ampuni aku. Ya Allah, engkau maha pengampun. Engkau menyukai ampunan. Ampuni aku. Ini ucapan terbaik yang diucapkan ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حديث terakhir فوائدnya ليلة القدر لها أمارات وعلامات قد تَظْهَرُ لِبَعْدِ الْعِبَادِ دُونَ غَيْرِهِمْ. Malam Lailatul Qadar itu ada tanda, ada ciri. yang bisa diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena ilmu. Tentu tidak sia-sia sabda Nabi tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ada ketenangan, ada keheningan, dan seterusnya. Tentu ini diketahui oleh sebagian orang yang melihat tanda-tanda itu. Sementara yang lain tidak tahu. Oleh karena itu Aisyah bertanya, kalau aku tahu, sebaiknya aku mengucapkan apa? Yustahabbu su'alu ahli al-ilmi an hukmin nazilati qabla amaliha. Disunahkan bertanya kepada ahli ilmu tentang sesuatu sebelum beramal. Sebelum beramal di malam Lailatul Qadar, Aisyah bertanya dulu kepada Nabi, ahli ilmu. Tentu Aisyah tahu kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang bermanfaat, Aisyah tahu. Tetapi karena masih ada Nabi, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tidak mengandalkan ilmunya. Tentu Rabbana atina fid dunya hasanah juga bagus sekali. Rabbi firli wali walidayya juga bagus sekali. Kan bisa cari yang mana? Aisyah tidak mau. Karena masih ada Nabi yang paling tahu tentang kebaikan-kebaikan ini. Ini dia. Seorang Aisyah, para sahabat tidak berani. Ngarang sendiri, bagaimana? Hari ini ada orang yang berani ngarang sendiri. Dalam salawat, dalam puji-pujian kepada Allah, ngarang sendiri. Seperti salawat Badar, salawat Naria, salawat Al-Fatih, salawat Tafrijiyah. Ini kan semua gubahan seseorang. Padahal Umar sendiri bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Lihat, Umar saja tidak berani menggubah sendiri. Tanya kepada Nabi. Lalu Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Seorang Umar, Quraisy, tidak berani menggubah solawat. Bagaimana hari ini ada seseorang yang mengaku kiai, mengaku ulama, berani menggubah solawat? Ya. Al-afu min asma'illahil husna. Al-afu ini salah satu nama di antara nama-nama Allah. Yang di 99 itu karena ada kesalahan di situ, ya. Saya kira ini tidak termasuk seperti As-Sayyid. Ada beberapa yang mestinya dimasukkan, tidak dimasukkan. Ada yang mestinya tidak dimasukkan, malah dimasukkan. Syekh bin Baz menghitung ada 25 atau 26 kesalahan dalam Asma'ul Husna yang 99 yang beredar di masyarakat. Dan itulah hadis mudraj, bukan sabda Nabi SAW. Isbatu sifatil mahabbati lillah wa annahu yuhibbul afwa. Ketetapan adanya sifat cinta. Allah mencintai sesuatu, yang dengan demikian Allah juga membenci sesuatu. Ini bertentangan dengan keyakinan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah tidak mencintai apapun dan siapapun, Allah tidak membenci apapun dan siapapun. Karena bagi Jahmiyah, Tuhan tidak boleh punya sifat. Yang punya sifat itu adalah makhluk. Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek, ada pintar, ada bodoh, itu hanya makhluk. Adapun Tuhan tidak seperti makhluk, maka Tuhan tidak ada sifatnya. Maka sebagian ulama mengkafirkan kaum Jahmiyah yang menghilangkan sifat-sifat Allah. Berarti berapa ratus ayat yang harus dicoret? Wa huwal ghafurur rahim, coret. Karena kan sifat Allah, pengampun, penyayang, pemaaf, azim, kabir. Semua kan sifat Allah, harus dicoret. Sesat kaum Jahmiyah ini bahkan telah kufur. Khairul akhirati muqaddamun fis su'al ala khairid dunya. Kebaikan akhirat itu lebih pantas untuk diminta daripada kebaikan dunia. Bolehkah minta kebaikan dunia? Tentu boleh. Tapi meminta kebaikan akhirat itu jauh lebih baik. Lebih pintar, lebih cerdas orang yang memohon surga daripada pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan. Kalau dia cerdas, pintar, jenius, maka dia lebih memilih minta surga yang kekal selamanya daripada kebaikan yang hanya dirasakan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan beberapa hari saja kita tidak tahu. Adapun surga, khalidina fiha abadan. Yang terakhir, idza 'alima al-'abdu sa'ata ijabatin aw sya'ara bi halati qurbin min Allah wa yanbaghi 'alaihi ay yudhhira faqrahu wa inkisarahu li maulahul haqq. Apabila seorang hamba mengetahui ada saat-saat mustajabah, saat-saat di mana doa dikabulkan, saat-saat di mana kita dekat kepada Allah, maka seorang hamba yang cerdas, dia akan menunjukkan butuhnya terhadap Allah dengan kalimat, contoh kalimat tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menunjukkan bahwa kita betul-betul mengharapkan ampunan Allah. Inilah ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan. Pada saat kita membangunkan istri di 10 hari terakhir, apakah kita ajak untuk menghabiskan malam untuk beribadah di masjid atau bisa dilakukan di rumah? Tentu dua-duanya boleh. Karena beberapa istri Nabi juga ikut i'tikaf. Bagaimana kalau di rumah? Boleh juga. Karena intinya adalah ibadah. Intinya adalah ibadah. Apalagi ada bayi, ada anak kecil yang tentu tidak bisa ditinggalkan. Ya? Kalau di rumah, di kamar kan bayi menangis, bisa disusuin dan seterusnya. Ya, lihat keadaan. Ada saat-saat di mana tidak baik datang ke masjid karena sesuatu, dan ini harus dengan ilmu. Apakah ada ketentuan hukum tidur sebelum sholat tahajud? Apakah setelah sholat witir, setelah taraweh, dibolehkan sholat tahajud? Sudah sering kita bahas bahwa sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir, dan seterusnya oleh Nabi disebut dengan qiyamul lail, sholat lail, sholat malam. Maka tidak ada bedanya antara taraweh dengan tahajud, kecuali waktu. Di bulan Ramadan sering disebut dengan taraweh, di luar Ramadan sering disebut dengan tahajud. Berarti ketika sudah 11, sudah. Nah, waktu itu kita bahas tentang ucapan Aisyah bahwa Rasulullah sholat malam, tahajud plus witir, tidak pernah lebih dari 11. Tentang tahajud, ya, tidur dulu. Kalau belum tidur, witir. Kan sama, dua-duanya qiyam mulai. Kecuali bulan Ramadan. Untuk bulan Ramadan, boleh sebelum tidur. Dan namanya diganti, bukan tahajud, tapi tarawih. Menggantikan sholat tahajud tadi. Nah, kecuali kurang. Baru dapat 8 rakaat, baru dapat 6 rakaat, ditambah sampai 11. Apakah boleh berdoa pada saat sujud dalam sholat memakai bahasa Indonesia? Ada fatwa dari beberapa masyayikh termasuk Syekh Utsaimin, boleh dalam hati saja. Boleh dalam hati saja. Jangan dengan gerakan lidah, gerakan bibir. Kalau dengan gerakan lidah, gerakan bibir, pakai bahasa Arab. Qobliyah Isya, bagaimana hukumnya? Ada hadisnya, tapi dhaif. Ada hadisnya, tapi dhaif. Maka tidak bisa diamalkan. Hadis dhaif, kalau diamalkan, maka menjadi bid'ah. Nah, karena dhaif, maka setelah adzan Isya langsung qomat Isya. Betul? Salah. Tidak ada riwayat Nabi setelah adzan langsung qomat. Beri waktu. Kan mungkin ada yang sholat tahiyatul masjid, mungkin ada sholat sunat wudu, mungkin ada yang telat, belum sholat maghrib misalnya, apalagi di Jakarta macet seperti ini, ya beri kesempatan. Ya, karena dari adzan langsung qomat, tidak ada riwayat di zaman Nabi. Ya, kecuali Safa. Ini lain lagi. Di masjid yang mukim, maka berikan waktu. Kan ada doa mustajabah. Dipakai untuk berdoa. Beri waktu. Apa yang dimaksud dengan ridho manusia? Bagaimana mencari ridho Allah dengan benar? Ridho, senang, cinta. Ketika kita melakukan sesuatu, lalu manusia senang. Berarti kita sedang mencari ridho manusia. Ya. Yeah. Bolehkah? Boleh. Kalau tidak mengorbankan ridha Allah. Seperti kita kasih makanan yang enak, kita berikan hadiah, tentu mereka senang dengan kita, ridha dengan kita. Bolehkah? Boleh. Kita sapa dia, kita tegur dia, kita salami dia, tentu dia senang, ridha dengan kita. Boleh. Yang tidak boleh dengan mengorbankan keridhaan Allah. Karena tetangga kita seorang pendeta, seorang pastor, dan agar dia suka ridho kepada kita, kita ucapkan selamat Natal. Ini mengorbankan keridhaan Allah. Kita dapat ridho tetangga kita, tapi kita dapat murka Allah. Tentu tidak boleh. Bolehkah membunuh binatang seperti tikus, kelabang, ular, walaupun tidak menyerang kita? Iya, bukan boleh. Bukan boleh, tapi disuruh. Disuruh, bahkan melihat dari perintahnya, hukum asal perintah apa? Wajib. Jika kita bisa, sanggup, dan tidak ada mudarat, ada ular, ada tikus, dan seterusnya, cicak termasuk, sunnah kita bunuh. Bagaimana mereka tidak menyakiti, enggak masalah. Nabi tidak mensyaratkan. Bunuhlah tikus, bunuhlah ular, yang membahayakan kalian, mau menyerang kalian, tidak. Kalau menyerang membahayakan, bahkan semut saja boleh. Ya kan? Karena ada beberapa semut yang berbahaya, yang sakit sekali kalau menggigit. Nah, karena darurat kita bunuh, enggak masalah. Padahal hukum asal kan tidak boleh. Membunuh semut, burung surut, dan lain-lain. Nah, ini ada perintah dan tidak ada syarat. Maka membahayakan atau tidak ketika kita bertemu ular, tikus, kalajengking dan seterusnya, anjing hitam, kita disuruh membunuh. Bolehkah saya membantu memasak untuk persiapan ulang tahun keponakan? Tidak boleh, haram. Siapapun ketika kita bantu kemaksiatannya, jelas maksiat, membantu dalam bentuk apapun, bahkan yang sangat ringan sekali dengan menunjuk jari, ya. Gereja sebelah mana ya? Saya mau kebaktian. Nah, kita nunjuk situ. Boleh apa tidak? Haram. Karena dengan jari kita ini, akhirnya dia berbuat maksiat. Maksiat besar. Ya. Kita salahkan juga enggak boleh. Sono. Enggak boleh juga kan, bohong enggak boleh. Ya. Mentang-mentang itu kita salahin. Biar enggak jadi kebaktian. Nah, ini jahil. Ini bukan ilmu. Ya. Tidak boleh, bohong seperti itu enggak boleh. Apakah kita boleh mengkafirkan Syiah? Apakah harus ditegakkan iqamatul hujjah? Untuk orang iya. Untuk orang iya. Misalnya si A, si B, si fulan lah ya. Masyhur dengan Syiahnya, taruhlah dai Syiah. Nah, gimana kita kafirkan atau tidak? Maka butuh iqamatul hujjah. Maka yang kita kafirkan jangan orangnya, tapi menjelek-jelekkan para sahabat adalah kufur. Begitu. Mengatakan bahwa Ali, Hasan, Husain dan ke-12 imam mereka itu maksum adalah keyakinan kufur. Begitu. Adapun si A kafir, si B kafir, si C kafir karena si A, enggak boleh. Kecuali setelah iqamatul hujjah. Apakah selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, baik siang ataupun malam, Rasul tidak pernah keluar dari masjid? Iya. Iya. Beliau tidak keluar dari masjid kecuali urusan daruri. Ya, buang hajat, mandi. Bahkan sesuatu yang bisa dilakukan di masjid, yaitu badan beliau di masjid, sementara kepala beliau dikeluarkan dari masjid untuk disisir oleh Aisyah. Karena masih memungkinkan untuk berada di masjid. Kalau buang hajat kan tidak mungkin, harus keluar, mandi, ya. Walaupun masjid sekarang ini, apakah kamar mandi masjid ini termasuk masjid atau bukan? Tentu bukan. Ya, berarti keluar. Pasti keluar dari masjid. Ketika sudah mandi Jumat, lalu kumpul lagi bersama istri, apakah harus mandi Jumat lagi? Tidak ya. Mandi junub, karena mandi Jumat tidak dibatalkan. Ketika sudah mandi Jumat, ya berarti sudah gugur, sudah mandi Jumat. Setelah dia berjima dengan istri, tentu cukup mandi janabah. Wallahu a'lam. Ya, ta'hiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.